Kenalin, gue Arfan. Fan. By the way, itu sahabat gue ya, Diana. Kita sahabatan udah dari orok. Beda pendapat atau pandangan, itu sih biasa. Tapi soal sedapkan suasana, kita berdua punya selera yang sama. Apalagi kalau bukan Mie Sedap Kari Kental Spesial. Mie Sedap Kari Kental Spesial. Dari bumbu kari dan rempah pilihan, kuahnya kental, sedapnya gak usah ditanya deh. Ini dia favorit kita berdua. Kuah kental karinya cuma Mie Sedap yang punya. Iya banget, kentalnya kayak persahabatan kita. Sedapnya maksimal, ya enggak? Saai lo. Suasana jadi lebih sedap karena ada Mie Sedap Kari Kental Spesial. Kari kentalnya nendang. Mie Sedap, jelas rasa sedapnya.